Markus bindu 10:4. Dua warinari wariraya Paskah ras roti sila ita maragi. Idarami imam-imam simbelin ras guru-guru agama medalan guna nangkap Yesus alu erbuni-buni jana ibunuh na Athena. Nina kala sapi-sapi ia. Ola asum wariraya sidalanken gelah ola guntar kala sinterem. Asum Yesus i rumah Simon Sinai sakit gadamen, i Betani, paksaman reh meskelak diberu, i babana sada botol dem minak si merim si mehergakal. Minak i bahan ibas urat sinuan-sinuan si merim nari. I pecah kena botol minak jenari i cucur kena kutakal Yesus. Piga-piga kalak silit ije jungut-jungut nina sapi-sapi ia. Engkai maka yang berambur minak si merime. Makin banci idayakan lebih 300 duit pirak. Janah duit na ibreken man kalak musil. Jenari irawai na pediburu tapi nina Yesus. Pelepaslah, engkai maka iganggundu ia, ia enggur bahan si mehuli man bangku. Adi kalak musil, usur ngepagi raskam. Janah adi bage atendu, banci isampatindu katawari pe. Tapi aku labo lalap raskam. Diburu enda ibahan na asang asupna. Iminakina dagingku ope denga aku ikuburkan. Ingatlah, ijapa pe pagi iberitakan berita si meriah ibelang-belang doni enda, iturikan pe karena kai si enggo ibahan diberu endandai guna nginget ia. Judas Iskariot emes kala ibas azar-azar si 10:2. Laus iandahi imam-imam simbelin guna ngatakan maka iang git ngendeskan Yesus manbana. Meriah kal ukur imam-imam simbelin magi kai si ikatakan Judas Iskariot Jenari mulai meidaramina kesempatan si muhuli guna ngendesken Yesus. Ibaswari si pemena wari raya roti sila itamaragi, ema sanga kalak ngeleh biri-biri Paskah, nungkun azar-azar man Yesus, nina. Ija sura-sura nu kami nikapkan pangan Paskah man bandu. Emaka isuruh Yesus dua kala azar-azarna, nina. To lawesku kota A. Ije jumpa kamkari reskalak dilaki, sima balau tare tambe. Ikutkan ia ku rumah, janah sungkun kari sima da rumah Nina guru, kamar siapai banci ku pake ras ajar-ajar ku guna man-man Paskah? Emaka ituduh kena kari man bandu, sada kamar simbas idatas loteng, si inggo sikap. Ije me sikap kendu kerina, kai si perlu guna man-man Paskah ta. Berkat me si dua kala janah seh kenca ia ikota, ida petina kerina bagi si enggo iketaken Yesus manbana. Jenari isikap kena pangan guna Paskah Kenca gelap rahmat Yesus ras azar-azarna. Paksa ia man kerina ngerana Yesus nina. Begikanlah, sekala ibas kamnari si sangana man ras aku paksa enda, dudurkan aku kapkari. Ceda ate azar-azar jenari peganci-ganci ia nungkun man Yesus nina. Malabo aku katandu. Erjabab Yesus. Jelmana eme kap sekala ibas kam si 10:2 enda. Sincalehkan roti ras aku basmangku. Anak manusia si isuruh dibata, laban cilang mate ngepagi bagi isuratkan karena ia ibas pustaka si badia. Tapi andiko, silaka kap kala sindudurkan anak manusia si isuruh dibata Ulin kin min barenda la ia tubuh. Sanga Yesus ras azar-azar naman, ibuat Yesus roti, ertoto ia ngatakan bujur man dibata, jenari icepik-cepik na roti janah ibre kena man azar-azarna. Nina Yesus, buatlah, endam mebadanku. Kenca bage ibuat naka calung, ertoto ia ngatakan bujur man dibata, jenari ibre kena man azar-azarna, janah kerina ia minum tari calung Nina Yesus, enda medarehku, siamburkan ku nan terem jelma, singsahkan padan dibata. Kukatakan peman bandu, makala nai bo pagi ku inem lau anggur, tapi denggo ku inem anggur simbaru ibas kini rajaan dibata. Kenca bage kerina ia ngendeken ende-enden pujin, jenari laus ia ku uruk seton. Nina Yesus man azar-azarna, kerina kam pagi kiam nadingken aku, sabab enggo tersurat ibas pustaka si badia. Permakan pagi ibunuh di bata, janah biri-biri kerina merap. Tapi, kenca aku ipekeke, leben pagi aku ku Galilea asakam. Ngaloi Petrus, nina. Aku labo pagi ngit nadingken kam, Amin nagia krina kala enda kiam. Nina Jesus man Petrus. Ingatlah, ibas berengi enda pe, ope tekuak manuk dua kali, ngo ipersoken dua aku telu kali. Rehlantangna Petrus ngalowi, Nina. Asandigan pelakam ku persoken, amin terpaksa pe aku mati ras kam. Dan adar-adar si deban pe krina ngataken, bagi si ikataken Petrus enda. Sehmu Jesus ras azar-azarna ibasada ingan gelarna Getsemane. Nina Jesus man azar-azarna. Kundul kam ijenda, aku rtoto lebe. Ibabana Petrus, Jakub ras Johannes ngikut ras ia. Paksa ceda ate Jesus dengan getem kal pusuhna. Danah nina man azar-azarna si telu kala. Ceda kal ateku, bagi si mate atena aku. Timai ijenda, ola kam tunduh. Lawas ia terdauhan sitik nari, jenari erjimpu ia itana, dana ertoto ia gelah adibanci, olamin ibentasina paksa kinisran Nina ibas pertotona. Oh bapangku, oh bapangku, lakap lid si metahat ibas kam, agui min calung kinisran enda ibas aku nari, tapi labo pratenku, pratendulah jadi. Kencabage mulihkan ia, ida petina azar-azar si telu kala ndai tundu. Emaka nina man Petrus. Oh Simon, tunduh kam Lakam ngasup la tundu sada jampe. Nina ka Jesus man bana teluna. Terjaga janah ertotolah, gelah ola kam dabuh kubas percubaan. Ukurndu mehuli kap, tapi daging du kote. Jenari lauska ia ertoto bagi sindai. Asum ia mulihkan ka, ida petina azar-azar si telundai tunduh. La termedak kenca matana, bagepe la nai terlalui sa Jesus. Asum mulihkan Jesus petelu kaliken, isungkunna azar-azarna si telu Nina. Medem dingin tunduh dengakin kam, enggo mebias, enggo seh pak sana. Maka anak manusia si isuruh dibata, iendesken kubas kuasa kalak perdosa. Kekeken, ota lawas kita, nehenlah singendeskan aku enggoreh. Sanga Jesus ngerana denga, reh Judas emu sekala ibas azar-azar si 12 kala Iba bana sada rombongan si maba pedang ras perpalu. Ema rombongan si isuruh imam-imam simbelin ras guru-guru agama, bagepe pemimpin-pemimpin kala Yahudi. Sindudurkan Jesus enggo mereken tandaman kala ndai, Nina. Sikuma mekari kalakna, tangkap. Janah baba, olah nai pula. Kencaseh Judas sendai, minter ide herina Jesus. Nina. Oh guru. Jenari ia mana Jesus. Emaka itangkap kala ndai Jesus jenari iketna. Tapi sekala ibas ia si tedis ije, isintakna pedangna. Jenari itampulna juak-juak imam simbelin seh retap cupingnya. Emaka ngerana Jesus man kala sireh ndai, Nina. Ya tekndukin aku enda sekalak pengerampok, maka reh kamaba pedang ras perpalu guna nangkap aku. Idah ndung aku tetep wari ngajar ibas rumah pertoton, janah labu itangkap ndu aku. Tapi arus ngeisehkan kaisi tersurat ibas pustaka si badia. Kencabage kiam kerina azar-azar nadingken Jesus. Litme skala anak perana singikutin Jesus, wisna selambar kain putih ngenca. Icubakan kalak ndai pe nangkap ia. Tapi itading kena wisna jenari kiam ia manjang-anjang. Emaka ibaba kala ndai Jesus ke rumah imam simbelin. Ije enggo pulung kerina imam-imam simbelin pemimpin-pemimpin ras guru-guru agama. Petrus ngikut-ngikut idah-udah nari, sehku kesain rumah imam simbelin Ije ia kundul ras pengawal-pengawal, janah nacudu dehar api. Imam-imam simbelin bagepe pengadilan agama darami bukti-bukti sinalahkan Jesus. Gelah banci ia ibunuh. Tapi lalit idatna. Enterem saksi singatakan sila tuhu kerna Jesus. Tapi sada pela seri katana. Dungna terdis piga-piga kalak saksi ngelawan Jesus alu tuduhan palsu. Nina. Engkau pernah ibegi kami. Maka Nina Jesus enda. Kuruntuhkan pagi rumah pertoton. Si bahan manusia enda. Janah kenca teluari. Kupajakan kasada silabu bekas manusia rebahan. Kesaksin enda pela seri ras kesaksin kalak si deban. Emaka tedisme imam simbelin ilebe-lebe kalak si ersidang Jenari isungkunna Yesus, nina. Lakin dit jawab du, nandangi tuduhan saksi-saksi enda man bandu. Sinik saja Yesus, kai penina lang. Emaka isungkun imam simblin deka ia sekali nari, nina. Kamkin mesia si padankan e, ema anak dibata si badia e. Rejawab Yesus, nina. Aku me, janah pagin idah du anak manusia, si padankan dibata, kundul arah kemuhun si mada kuasa, janah reh meras embun ilangit nari. Minter icayengken imam simbelindai baju dinasna, janah nina. Mankai narikin saksi, enggo ibegindu uga percikurakin dibata, uga pengakap du kerina. Kerina ia ngata kenca maka Yesus ersalah, janah ersada arih nagelah Yesus ibunu. Tiga-tiga kala mulai enciduri Yesus. Itutupina ayo Yesus jenari itinjuina janah nina. Katakan, isi sininjukan. Pengawal-pengawal pe ikut mbal-bal ia. Asum Petrus itruh denga, ikesain rumah imam simbelin, remes kalak diberu, suruh-suruhan imam simbelin e. Sanga idahna Petrus cicudu, ipernahan nakal, janah nina. Kam kap teman Yesus kalak Nasaret e. Tapi merso Petrus nina ngalowi. Laku teh, laku anggap pekai si katakan we. Jenari laus ia ku kesain si arah lebe. Paksa epe tekuak manuk sekali. Idah diberundai dengan ka Petrus ije. Emaka ikatakena man kalak silit ije, nina. Ia kap sekala ajar-ajar Yesus e. Tapi epe ipersoken Petrus kange. Lanain dekah sakenca si e lit kalak nuduh ia, nina. Lanai bo terpersoken. Uga pape kam teman kalak e. Sabab kam pe igalilia nari. Emaka ersumpah Petrus, nina. Mati giaku, adikku tandai kin tuhu si ikatakan duwe. Paksa epe minter tekuak manuk si pedua kaliken. Ingat Petrus pekai si enggo ikatakan Yesus manbana. Ema? Ope denga tekuak manuk dua kali, enggo ipersoken du aku telu kali. Emaka erkadiola kal Petrus, emaka tangis kal ia kesi-kesi.